Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, senang kembali, senang sekali rasanya kembali kita berjumpa pada pagi yang berbahagia ini. Marilah kita memulai langkah kita dengan kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian tafsir Syarawi ini. Pada hari ini kita akan memasuki ayat 220 surat Al-Baqarah juz 2. Bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatankum innallaha 'azizun hakim. Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini dibuka dengan fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat dengan ayat 219 terdahulu. Kalau ayat terdahulu membahas tentang masalah pengharaman khamar dan serta perjudian dan kewajiban untuk melakukan memberikan infak kepada orang-orang yang membutuhkan, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk larangan maupun perintah, itu semua mempunyai nilai yang positif. Artinya apa? Bagi orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, maka dia akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, ya. Jadi jangan takut, segala macam aktivitas kebaikan yang kita lakukan dan segala usaha-usaha kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua ada kebaikan-kebaikannya yang akan kita peroleh di dalam kehidupan dunia ini dan sudah pasti nanti di dalam kehidupan akhirat. Ya. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan ada sebuah hadis yang kesalahan pemahaman terhadap hadis, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Ya. Hadis ini benar, akan tetapi kalau kita lihat bukan penggunaannya, kalau orang mukmin itu akan selalu susah hidupnya di dalam kehidupan dunia, sedangkan orang kafir akan sebaliknya, akan selalu senang di dalam kehidupan dunia ini dan susah di akhirat. Tidak seperti itu maknanya. Bagi orang-orang yang mau melakukan usaha, melakukan sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan memperoleh akibat dan buah daripada perbuatannya itu. Kalau ingin berusaha keras dan melakukan usaha dengan baik dan maksimal, maka Allah pasti akan memberikan hasil yang diinginkannya. Akan tetapi kalau kita hanya duduk-duduk dan diam-diam saja tanpa mau melakukan kebaikan, tanpa mau berusaha, maka kita tidak akan mendapatkan apapun dari yang kita inginkan tanpa usaha tersebut. Jadi kalau seseorang berusaha keras, dia akan memperoleh apa yang diinginkannya. Akan tetapi kalau dia tidak mau berusaha dengan baik, maka Allah juga tidak akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Ya. Dan khusus bagi orang-orang mukmin dan orang muslim, mereka akan memperoleh dua ganjaran, yaitu hasil di dunia dan juga hasil di akhirat apabila pekerjaan atau aktivitas yang dilakukannya itu dilakukan secara maksimal dan sungguh-sungguh. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan satu arahan, satu hal yang harus dilakukan oleh orang-orang mukmin di dalam kehidupan mereka adalah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair, ya. Sebagai muslim, sebagai umat Islam, kita harus memperhatikan kondisi sosial kita. Salah satu kondisi sosial yang cukup memperhatikan adalah banyaknya anak-anak yatim yang terlantar, yang tidak begitu mendapatkan perhatian dari saudara-saudaranya ataupun dari orang-orang yang masyarakat yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwa begitu pentingnya memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya kesulitan di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Kalau di dalam ayat lain Allah mengatakan untuk memberikan perhatian kepada orang miskin, itu karena mereka tidak mempunyai harta, tidak mempunyai apapun. Akan tetapi kalau orang-orang anak-anak yatim itu, mereka walaupun terkadang kaya, akan tapi sesungguhnya anak yatim ini adalah orang-orang yang miskin terhadap kasih sayang, karena sudah ditinggal oleh ayah atau ibunya atau keduanya sekaligus. Oleh karena itu pentingnya memberikan perhatian kepada anak yatim ini, dan ini merupakan salah satu prioritas yang diprioritaskan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah banyak mengeluarkan hadis yang menyatakan ana wa kafilul yatim ka hataini fil jannah wa asyara ila ila sababihi wal wusta, ya. Aku dengan orang-orang yang mau memperhatikan anak yatim dan mengasuh anak yatim akan berada di dalam surga yang dekatnya seperti ini, kata Rasulullah, dengan menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi begitulah kedekatan Rasulullah dengan orang-orang yang mau memelihara anak-anak yatim. Juga di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan tentang bagaimana seharusnya kita memperhatikan anak yatim ini. Bala tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, jangan kamu mengatakan kamu beriman sedangkan kamu tidak pernah mau memuliakan anak-anak yatim. Jadi demikianlah pentingnya posisi anak yatim ini untuk lebih diperhatikan di dalam kehidupan masyarakat, karena memang inilah yang sekarang ini banyak sekali yang terlantarkan, tidak mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat kita. Baiklah para pendengar RRI yang berbahagia, inilah sebagai pengantar, sedikit pengantar tentang ayat dalam kajian ayat 220 ini. Mungkin akan kita dalami lagi lebih jauh melalui masukan-masukan dari para asatiz kita. Silakan. Iya, Ustaz Perdana. Menarik sekali dari ayat ini yang saya lihat bahwa ayat ini diawali dengan zaraf fid dunya wal akhirah. Seakan-akan cocoknya kalau kita melihat ayat ini di sinilah berhentinya dari ayat yang lalu. Mungkin ini Ustaz bisa jelaskan mengapa kok fid dunya wal akhirah ini diawalkan, dikedepankan. Pasti ada rahasianya. Yang kedua Ustaz, saya melihat ayat ini kaitannya dengan ayat sebelumnya yang bercerita tentang judi dan minuman keras serta infak. Ini masih berkaitan dengan permasalahan sosial. Dan begitu juga dengan di sini permasalahan anak-anak yatim, di mana kita lihat saat sekarang ini, ya, anak-anak yang terlantar sehingga mereka terpaksa meminta-minta di tengah jalan, ini termasuk dari mungkin katakanlah jeleknya cara kita saat sekarang ini melindungi anak-anak tersebut, di mana sebenarnya lah kalau Islam itu diterapkan dengan baik dan benar maka ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan tentu pemerintah jika ingin lebih cerdas, katakanlah demikian, untuk melihat kembali kepada ayat ini, tentu anak-anak yang pada usia sekolah itu tidak perlu berkeliaran di tengah-tengah jalan yang resikonya cukup tinggi, ketabrak mobil atau kendaraan, padahal sebenarnya tempat mereka adalah sekolah, dengan memperhatikan hak-hak daripada anak yatim ini. Nah, saya melihat ke ayat-ayat ini masih berkaitan dengan permasalahan sosial. Oleh karena itu Allah memberikan semacam ancaman di sini, Ustaz. Yeah. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa'allahu la'anatakum. Allah itu mengetahui mana yang berbuat kerusakan dan mana yang membuat kebaikan. Artinya berbuat kebaikan kepada anak itu dan mana yang merusak mereka itu. Nah, tentu ini pemerintah kita harapkan benar-benar memperhatikan permasalahan ini. Jangan banyaknya anggaran dana itu dibelanjakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan tidak memberikan perhatian kepada generasi bangsa seperti ini. Ya, sehingga banyak uang-uang belanja negara itu habis hanya untuk hal-hal yang bersifat seremonial. Nah, begitu juga Allah memberikan ancaman di sini, kalaulah Allah itu mau, maka Allah tidak mampu saja mempersulit. Jadi ini suatu perlu yang kita sampaikan kepada masyarakat kita, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Memang kajian 220 ini sebenarnya sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat sosial. Tapi sebelumnya saya ingin menjawab beberapa hal yang tadi Ustaz Adi tanyakan. Ayat ini dimulai dengan fid dunya wal akhirah. Walaupun sebenarnya ayat ini sangat berkaitan erat dengan ayat 219 yang menjelaskan tentang pengharaman khamar, judi dan juga perintah untuk berinfak ya. Kenapa diletakkan di awal ayat 220 ini? Kenapa tidak disandingkan saja dengan 219 yang terdahulu? Ya, ini dikarenakan kalau saya melihatnya, ini untuk menunjukkan bahwa begitu pentingnya keterangan-keterangan tentang ayat 219 itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberhentikan keterangan itu sampai 219 saja, akan tetapi punya rentetan, punya runtut ke ayat selanjutnya, sehingga akhirnya orang yang membaca itu tidak lupa dengan keterangan-keterangan pentingnya harus menjauhi khamar, berjudi dan memberikan nafkah itu tidak terlupakan ketika memasuki ayat 220 ini. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan di awal ayat 220 ini. Dan kemudian juga untuk memberikan penjelasan secara lebih jelas lagi bahwa segala macam bentuk taklif atau beban atau tanggung jawab kepada seorang muslim untuk menjauhi larangan atau melakukan perintah Allah itu punya kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi tidak hanya sebatas untuk kepentingan akhirat saja, akan tetapi juga ada hal-hal yang bermanfaat yang akan diperoleh kalau seseorang mau melaksanakannya di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian, ya benar sekali, masalah anak terlantar ini satu hal yang satu sisi meresahkan, tapi dari satu hal lain juga menjadi satu hal yang menyedihkan. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang ini di perempatan-perempatan, lampu-lampu merah, itu banyak sekali kita lihat anak-anak yang meminta-minta. Ada anak-anak umur 2-3 tahun sudah meminta-minta dengan alat-alat musik di tangan, mereka meminta-minta kesana kemari. Dari satu sisi, inilah gambaran generasi muda mendatang yang akan mengganti generasi-generasi tua. Kalau mereka tidak dididik dan dibiarkan terus seperti ini, maka kemungkinan besar pada waktu-waktu masa-masa yang akan datang, Indonesia ini hanya akan diisi oleh orang-orang yang terlantar. Kalau mereka terlantar sekarang, ke depan nanti mereka juga akan tetap seperti ini. Jadi memang benar sekali, sangat penting pemerintah memperhatikan terhadap masalah-masalah anak yatim dan anak terlantar ini. Kenapa? Karena memang mereka ini adalah generasi-generasi muda yang akan menempati posisi-posisi generasi-generasi tua di masa yang akan datang. Kalau mereka tidak dididik dari sekarang, maka Indonesia ke depan akan semakin menjadi hancur. Tapi kalau mereka dididik dengan baik, maka akan jadilah generasi-generasi bangsa yang kuat dan dapat mengharumkan nama negara kita Indonesia ini. Oleh karena itulah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, walau syaa'allahu la'anatakum. Kalau Allah inginkan, maka Allah akan mempersulit kepada kamu. Ya, ini untuk menjelaskan bahwa tindakan-tindakan yang menyalahi syariat, tindakan yang melanggar aturan-aturan Allah, itu kalau tidak memikirkan kalau tidak memikirkan janji Allah untuk tidak menurunkan azab dengan segera, sebagaimana umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Muhammad ini sudah banyak kena bala sampai sekarang ini. Ya, akan tapi karena janji Allah bahwasanya akan ditangguhkan ini, tidak seperti hukuman yang dijatuhkan Allah atas umat-umat terdahulu, maka Allah mengatakan, walau syaa'allahu la'anatakum. Oleh karena itu, berbuat baiklah, ikutilah aturan-aturan Allah, berbuat baiklah kepada anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Karena kalau tidak, kita juga nanti gak akan merugi pada akhirnya. Iya, kalau saya boleh menambahkan sedikit nih Pak Ustadz, jadi mungkin lebih ke teknis lagi. Jadi sebenarnya di Indonesia ini sekarang ada istilahnya rumah singgah, dan ada juga rumah panti asuhan untuk anak yatim piatu. Tapi kenapa kok ini tidak bisa menyelesaikan? Sementara kita lihat negara tetangga Malaysia, itu betul-betul tidak kita temukan orang mengemis di tengah jalan. Tuntas sekali bagaimana penanganan anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu. Ya. Kenapa? Karena memang kegiatan negara itu untuk menanggulangi hal yang seperti ini tidak tambal sulam, tetapi satu kegiatan yang komplit dan menyeluruh, sehingga tidak ada terdengar bahwa rumah singgah itu menjadi suatu proyek yang menguntungkan pemilik, atau seperti panti asuhan yang terkadang terdengar nada miring hanya dimanfaatkan oleh pengurus, walaupun sebenarnya mereka sudah jungkir balik. Kenapa kok ini timbul ke permukaan? Kenapa kok bisa terjadi di antara kita saling tidak percaya terhadap LSM ataupun lainnya? Karena rupanya sekarang tidak tuntasnya penanganan pemerintah terhadap hal yang demikian. Kemudian juga kita menemukan kenapa kok penanganan-penanganan ini tidak terjalan dengan mulus oleh pihak swasta. Karena terkadang ada kaidah, kalau untuk agama, untuk yatim piatu, untuk orang-orang terlantar, ikhlaslah. Sehingga yang diharapkan itu orang-orang yang mampu. Tapi rupanya yang bekerja ini kan manusia. Dalam ayat yang lain kita menemukan firman Allah, "Faman kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Dalam menangani anak yatim ini, kalau Anda berkecukupan, sudah tidak usah ngambil gaji dari dia. Tapi kalau misalnya Anda butuh, memang kondisi juga tidak memungkinkan, ambillah secara yang wajar. Ini merupakan kaidah umum yang berlaku untuk semua penanganan badan-badan sosial. Karena apa? Rupanya ada pernyataan kemudian, rupanya orang yang mapan pun ketika mengurus masjid bisa juga menggelapkan uang masjid. Karena permasalahan bukan kaya atau miskin yang bisa menyelamatkan seseorang dari menangani LSM atau kegiatan yang membawa sosial. Sebenarnya yang bisa menyelamatkan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaminan terlaksananya dengan baik kegiatan sosial ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita temukan di akhir ayat itu, innallaha azizun hakim. Apabila Anda macam-macam, ingatlah bahwa Allah itu Maha perkasa. Ingatlah bahwa Allah itu Maha bijaksana. Ini merupakan renungan bagi orang yang berkecimpung di dalam kegiatan sosial, yang menangani masalah anak yatim piatu dan rumah terlantar, bahwa Allah Maha perkasa apabila terjadi penyelewengan, dan apabila Anda berbuat baik, Allah juga Maha bijaksana. Ya, demikianlah para pendengar yang berbahagia. Keterangan-keterangan tadi sepertinya sudah menjelaskan dengan sangat mendalam tentang ayat yang kita kaji pada hari ini. Sebagai penutup, mungkin saya ingin menjelaskan satu hal yang saya anggap penting, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta kepada umatnya dan selalu memperhatikan umatnya dengan sepenuh hati, dan seluruh kehidupannya hanya dipikirkan untuk umatnya. Bahkan sampai di titik terakhir kehidupannya, Rasulullah tetap mengatakan, umatku, umatku, umatku. Karena apa? Karena Rasulullah sudah melihat bahwa ke depan umat ini akan menjalani satu kondisi yang begitu sangat menyulitkan. Nah, yang harus kita pelajari di sini adalah sebagaimana kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada orang banyak, kepada masyarakat sosial, hendaknya begitulah kita meniru sifat cinta kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena cinta kasih yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan cinta kasih yang tidak berbalas, cinta kasih misi yang tidak mengharapkan balasan dari apa, dari apa dan siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sebagai masyarakat juga meniru perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, karena cinta kita kepada Rasulullah juga akan berkaitan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Saya kami dari Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih kepada para pendengar RRI yang berbahagia atas keseriusannya dalam mendengar ceramah subuh ini. Tetaplah mengikuti acara kajian tafsir ini setiap subuhnya jam 5.30 sampai jam 6 di gelombang 94.3 RRI. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.